pesisir. Hey ya ya ya, hey ya ho. Manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Yahoo. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Hey ya ya ya, hey ya ho. Tak tajam lagi tombak panah dan parang. Mantra dari sang pawang. Hey ya ya ya, hey ya ho. Di mana cari hewan buruan, hey. Yang pergi karena senapan, ya ho. Di mana mencari ranting pohon, hey. Kalau sang pohon tak ada lagi, ya. Yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Barang